wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.